aku bukanlah ahli surga. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terima sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah.